Artis yang satu ini asli kelahiran kota sejarah Mojokerto. Dari bumi Palapa dia dilahirkan. Sudah cantik tergolong artis mudanya Jawa Timur. Ada Kompak Community, ada Ramayana, juga ada Dewi Soting. Siapa dia kalau bukan Jihan Audi New Palapa. Selamat sore semuanya. Polisi, polisi, polisi. Thank you. biasa. Oke. Okay.